بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون والله أعلم ببردي أهل لكم دون هلالك لكم قد أسرك بأيها الناس وإلين إلين منسيا هلالا كنتم مهرمين إيكو pirang-pirang kang halal ana sira kabeh ataong kang yaram kabeh den halalkeun saidul bahri opo buburan lautan andakulung yadamangan sira kabeh ing saidul bahri wa huwa ma la ya'ishu illa fi lan utawi wa saydul bahri ku barangkang orang nana urip ya ma angin ing dalam bahri kasamaki kawa iwak banyu bikilapi ma ya'ishu fihi kalawan perbedane barangkang urip ya ma piwing dalam bahri wa til barilan ing dalam daratan kasurdani kaya kapiting Wata'amu lan babanganane bahri maya qadibu tiga sebarang kang buang ya bahri wing mamaitanane mati Mataan kena arah-arah ngawe kesenangan tamtian tiga senyenangakan lakum kado sirakabe Yaguluna kang mangan sirakabe wing mata Wali sayarati lan kena arah-arah Allahumaku Ibasa pirina tiga sengalan congkabe mingkum saking sirakabe Ada zawaduna ugang gawe bakal sayara kabe uing mata Urima alaikum lana naram kening ada sejarah kabe Sayyidul bari apa buburan daratan Wahuwa lan utaya sayyidul bari maya insyibiku barangkang urit ya mabihing dalam bari Minal wasyil mako zaking sato kesitkang dan pangan Anto sayidu ingintah ngabuburan sirah kabe uing sayyidul bari Paduntung murumain dalam selagi nelanggang siragabai ku pirang-pirang kang haram Kalau sadahu magalamun ngabuburan Huing usaydul bari Alalu napagang halal balil mori mauglu Magaiku tetap gadaong kang haram mutawi Magaiku nang gadaong kang haram mutawi Manganene manganene usaydul bari Kamabayan at sunatu kaya barangkang martalagan Huing mabasunatu hadith Adakullah lan badawadi siraga bing Allah alladhi ilahi tusharun Kang ilahi maring Allah balaga tusharun Den kumpulkan siraga bih Den giringkan siraga bih Den kumpulkan siraga bih Ya wat jaritakin masalah buburan Ngabuburan nalika eukeur ihram. Ai ihram mah kuduna di Mekah. Moal bisa ihram di Cikupa. Ihram mah kudu di Mekah. Teu bisa diurang. Ai ihram eta ngaharamkeun naon nu tadina halal make aturan agama. Boro-boro nanon make kopeah genu kuari urang sunah engke mah haram keur ihram. Entek bisi aya nu teu make kopeah eta keur ihram. Kemudian teu meunang make baju nangaput samping nangaput teu meunang. Kudu kosboeh bae gitu ngalambangkeun bahwa diri urang teh kitu bakal hina. Teu presiden, teu raja, teu menteri, teu gubernur, komo RT mah sapira RT atuh. Jabatan pangluhur-luhurna RT. Eureuy geus kahandapna geus eureuy. Eta daya kabehan dilepaskeun we ihram mah. Sanajan tadina sok make dasi teu meunang keur ihram make dasi. Jore ongko. Atuh masa pira make dua helai judi dasian naonan ieu budak. Bawa ka grogol teman nu kieumat. Eta ihram teh geus kitu. Tapi di Mekah kuduna ihram mah di ditu di tanah haram. Nyokot mikotna di tanah halal geus ditangtu-tangtukeun ku Kanjeng Nabi di mana arahna jang nyokot mikot teh bagi orang Mekah bisa ka Tanaim bisa ka Ja'rana. Nailah nu ihram dilarang diantarana atuh teu meunang make seseungitan teu meunang ngisiran temenang gitu motongan buuk temenang motongan kuku temenang make pakaian anu ngamenang ngaput bagi lalaki bagi awewe temenang nutupan beungeut temenang nutupan dampal leungeun diantarana temenang jima temenang nyium ka pamajikan keur ihram. Oge temenang ngabuburon hewan, ieu keur ihram temenang. Ieu larangan keur ihram. Cek di dia la uhilla lakum sayyidul barri wa ta'amu. Dihalalkeun ka aranjeun ka be ayuhan naswai para manusia halalan kuntum amurimina rek nu halal kabeh atawa anu keur ari haram saydul barir bahri ngabuburon binatang lautan. Teu nanaon binatang laut mah kunu halal kos urang atawa di Mekah kurnu teu ihram atawa keur ihram bisa bae halal bae saydul bahri mah halal. Teu nanaon ngabuburon neangan lauk mancing tapi lah mancingna lain cara mancing di urang bloon teh mah. Mancing di urang mah datang jelema nuker puyeng ke tempat pemancingan. Belinya na 5 kilo. Haju kunyana di kaempangkeun blon teh coba. Atuh mandingan dibawa ka imah tolol teh budak. Beli 5 kilo aja di kaempangkeun teu lain teu blon eta. Aja di pancingan kunyana goblok teh coba eta. Jeuh nu tolol ge cager deui eta. Tama terus bae unggal poe tolol bin goblok ge teman. Masyaallah, atuh pikir ku otak coba atuh. Aya mancing mah tuh di ditu di laut, di walungan, atuh di mana bae anu jelas aya laukan. Anu nyanana atuh kira-kira bakal meunang ieu mah meuli heula. Coba otak pasang atuh ku sia goblok. Ieu tarongol ieu. Masyaallah, masyaallah. Eta otak diteden di mana paingan pamajikanna marah bae. Marah. Ya Allah ya Rabbi, datang ka dinya eta. Ai baheula mah menteri paruyeng di kantor teh berbagai permasalahan numpuk. Saminggu sakali atau per dua minggu nyana nu hobina mancing, mancing ngareah-reahkeun pikiran. Tak etalah geus disadiakeun nang meuli anak buahna terus dikayampangkeun di pancingan kunyana. Eta emang edan ieu teh menterina ge eta. Sedeng teh mancing. Kuari bae tukang ojek meuli 5 kilo aju mancing nang nyana meuli kunyana di pancingan. Kunyana dibeli deui ke dikadinyakeun di pancingan deui bebaskeun habek nu kos kitu. nanaonan eta. Aduh ya Allah. Tah ieu mah keur carita jelema baik nu halal maupun anu keur ihram. Ngabuburan lauk sah halal. Halal. Nu dimaksud Saidul Bahri teh maksudna mah antakuluhu wa huwa ma la ya'isu illa fihi. Halal di daharna. Nu dingaranan Saidul Bahri eta adalah binatang anu teu hirup kecuali dicai. Binatang nu teu hirup di darat, hirupna ngan dicai doang kos lauk. Bentukna teu kumaha bae. Bentukna teu kos totongkol biasa, kos pepetek biasa, kos japuh biasa eta mah. Kos lauk kitu. Dan tangeri mangga kakap eta mah geus jelas. Ieu mah aya lauk bentukna teh ya, ieu mah kos anjing. Kos anjing mah kos anjing, tapi lamun dikadaratkeun pae. Ulah sieun-sieun. Bareng meunang deui mancing, ieu mah bentukna kos babi. Babi bae ieu mah babi, bareng dikitukeun jadi mah kos babi. Kadaratkeun loyo nyana leumpang setik-setik loyo. Oh, berarti mah binatang laut halal. Mancing deui urang, bareng dipancingan deui jadi mah kos yeumba. Mbak ye, nah kurang ditanya, Mbak saking pundi? Mbak Siti Solo doang ye. Oh ternyata kurang barang ditaliti. Oh ima lauk, ima lauk ima. Terus dikadaratkan, biasa ngoser setik bangun pae lauk ima, pencit goreng. Wih, mah besi mancing menang kadelna kok simbangan ulah dikakamarkeun we heula. Sia make we deui lain digoreng diasupkeun ka kamar. Dipigawe heula blon. Tah ieu bentukna sanajan kos manusa tetep bae lauk bae halal bae. De kos kumaha bae nu ngaran lauk eta adalah halal. Cirina asalnya na teu hirup mun lain dicai. Maksud bahar tadi dia cai dek di laut tah, dek di empang tah, dek di walungan tah, dek di sisadane tah, dek di empang urang tah, asalnya na hirupna di cai bae eta laut ngaranna heulanan. Keur carita panjangna jeung umumna tah eta teh halal asal nu hirupna di cai halal. Kumaha lamun hirupna dicai jeung di darat bigilapi maya isupihi wa pil bari, perbeda binatang nu hirup di laut jeung di darat. Contohna kos kepiting ka sirton ka eta mah haram. Kunaon atuh urang ngadenge di Jakarta kiai nu berudang-udang ngahalalkeun kepiting? Goblok teh kiai. Temondok kajian kukum aja sekolah sanawiyah doang jadi kiai tebudak. Tolol dah. Loba jasa orang kebun jeruk datang ke imah kula. Jelma gedean mangga nih nuker dek calon bupati teh ya. Bang majikan sok datang bae nyaritakeun nyana saya habis dari puncak cek nyana teh sama rekan-rekan. Habis ngapain? Habis makan-makan. Apa itu yang dimakannya? Piting jana pak kiai. Kepiting apa rajungan? Kepiting. Sekali deh, kepiting apa rajungan? Kepiting. Ya beneran berarti kepiting. Tahu enggak mbak rajungan? Tahu. Rajungan yang kuning-kuning, yang hitam-hitam. Nyana kos beban deh gitu. Ya budak bangun beban ya. Ya kepiting itu enak. Bukan enak lagi. Enak bener, nanti saya bawain. Sial. Aduh, cenah naon geus dikmawakeun ibu da kaing. Tanya gukula, "Mbak, itu kepiting. Udah lama makan kepiting, udah lama. Sejak itu aja kiai yang itu ngehalalin. Dulu katanya haram katanya. Tapi pas ada kiai ngehalalin di Jakarta, ya udah pada makan, dia yang tanggung jawab nanti di akhiratnya." Waduh. Itulah di Jakarta kula jelas-jelasan teh. Mau diceritakeun jelemana sering ka imah Ayeuna kukula dibejakeun sampaikan ke kiai sana, kalau ketemu lagi suka ketemu, suka, saya suka pengajian di dia. Sampaikan dari Pak Haji di sini, tolong sampaikan kepiting itu haram. Kalau dia enggak tahu dalilnya, mondok. Disampaikan ku nyana marah nyana. Lah kan pernah cenah di televisi ge aya ngutarakeun bahwa kepiting itu halal tanyana. Bener kan aya di televisi kan? Bener. Sih mah dasar tok nonton TV. Kayawan sia gua ieu teh sia. Aduh, pengen teu wuzu bae salatna. Eta. Kitulah kepiting teh haram lantaran nya mah hayun pidaren. Hirupna di dua negara, di laut hirup, di cai hirup, di laut hirup, di darat hirup. Nayana fil barri wal bahr ngaranana. Eta haram. Ya, kepiting haram. Buaya. Eta buaya di cai hirup. Di darat ge hirup. Iya kan buaya darat melulu ya. Eta haram. Bangkong, gua di Bangkong. Bangkong dicai hirup, di darat gehirup. Kemudian gitu keong, keong dicai hirup, di darat hirup. Beda ejeng tutut. Tutut manyana mah dicai doang. Tutut, coba nyobot tutut ulah monyong sia. Tutut. Lemun bisa nyebut tutut teu monyong dibere Innova. Tutut hese. Teta tutut mah jana mah hirupna dicai doang di darat pae tutut mah. Mandak halal teh mah tutut mah tapi keong mah dicai hirup di darat hirup. Nah eta haram hukumna. Hukum haram teh cek usul fikih mah. Laisa lil a'yan balil pa'li. Ieu cerita hukum heula. Jadi caritaan haram sate ngadaharna, migawe ngadahar teh haram. Adapun ari aya disagigireun urang mah jeung teu najis ieu, komo hirup dibabawa ku urang atuh teu naon. Urang salat mamawa bangkong hirup atuh teu naon. Ikir cerita usul pikir mah gos itu tah. Eh bangkong hirup kurang di kantongan ka dia ye. Tah, kantongan eh sletingan kangkongna. Ayeuh kena kekerpekan sia. Allahu Akbar. Atuh teu satu naon teu naon. Haram sote ngadaharna atawa mun paeh bangke lain deui masalah. Ngadaharna haram ari teu didahar mah ku urang, nempel ka urang, bawa salat atuh masalah. Nu mantak paklukna laisa lil ayan cek dina jamul jawame mah kos kitu. Jadi hukum teh tibana laisa lil ayan bal lil pali. Nu mantak lamun aya jelema nu ngaharamkeun sapeker kemudian nyana deuk salat di masjid nu aya sapekeran sapekerna teu dipasangkeun cak nyana teu sah ngaji deui. Ngaji deui buka jamul jawamena asal buka bae aing teu bisa. Ya sok kabalinger neuleun nu ngaharamkeun sapeker teh asal aya sapeker masjid aya sapekeran teh sah si haram. Kurang emang sapekeran. Ya. Ngadu jeung aing sapeker teundeun di tonggong aing salat, geus. Dipunggu ku aing, geus, aing salat tanggung jawab Allah ngasahkeun ka salat aing. Pendek teh budak pikiranana. Sapekerna di luhur teh sah salat aya sapekeran. Blon. Teu ngaji jamul jawame temen nu kos kitu mah aji heula usul pikihna. Gitar haram sote palukna tong treng tong treng tong treng tong treng tong treng tah eta tong treng tong trengna. Ai kitu mah gitar ngejedog di dinya. Eta teh dipigawe eta teh naon teh naon teh mah kos kitu mah. Atuh kurang dibawa geus aing mah di dieu ditong ngoleh bae di tukang talian kaok pake salat Allahu Akbar nurut anu maira mah geus sabar jasa haram satelil pakli na kaya ge tak cerita hukum makos gitu. Jadi orang lah menceritakan hukum itu panjang kene dongeng nak numantak serahkan baik ke ahli nalah guys ke Imam Syafi'i sebab ngabongkar bongkar hukum langsung ti jamul jawame sok loba nu salah mana nu salah nak. Nusalahna barang dibongkar dina jamul jawamena timbul hukum anyar. Ternyata riba jadi halal. Kredit jadi halal. Aya tukilanana dibaca kukula. Teu becuseun ieu budak ieu. Kiai ieu nu nukil teh. Halal caknyana teh di jamul jawamean. Ngaji deui jamul jawamena ulah make paham sorangan coba ti guru nu bener mahamna. Teteh usul pikir mah kos gitu salah bae maham kos mantek bahaya. Kos gitu salah bae engke urang nyen mukadamah sugrona mukadamah kubrona eta natijana bakal salah. Geus taliti heula ku urang mukadamah sugrona taliti mukadamah kubrona kakara engke bijil natijana ge bener. Kitu keneh ieu dina hukum. Nah ieu taliti heula ku urang. Ieu teh ka mana ieu sebenarna haram teh ya? Karena aina, karena zatna, atau ietea, karena pagawean anak. Nah, tergantung naon endek dihukuman anak. Eta, nanti kasal geus bicara hukum, eta aja baik. Puyeng cenaing. Itu sih malahin bicara hukum, ya puyeng baik. Iya, asal ngaji baik puyeng, asal ngaji baik puyeng. Jangan nonton TV, mete puyeng-puyeng. Di jam 9 datang ke jam 4, nilu main bola, sugan puyeng, teh. Tapi ngaji mah dibere besa jam geus neuleuan jam bae demo ka guru. Ya Allah ya. Awak kurang ngancan bisa dibawa ka sorga. Can bisa dibawa ka sorga kalawan nemen nemah gitu. Ai ka sorga mah hayangan jalanan neraka babalang batat. Uhilla lakum dihalalkan karanjin kabeh baik anu keur halal maupun anu keur ihram saidul bahri ngabuburon binatang lautan yakni ngadaharna halal wa ta'amuhu jeung kadaharan laut yakni mae aqdzifuhu maitan naon bae anu dilemparkeun ku laut jadi bang geus jadi bangke yakni anu terbengkalai di laut, anu ngambang di laut, anu kanyahoan di laut. Nah iya, paeh termasuk kana bangsa uyah-uyahna eta to'amu halal. Dek binatang nu hirupna kurang dibuburon, dijaring, dipancing jeung sajabana halal. Dek anu geus terdampar di atas laut, di pinggir laut halal bae. Pokona mah ieu laut mah laut. Cak Kanjeng Nabi at-tahuru ma'uhu al-hilum mitatu caina suci bangke nage halal urang ngalawudu di laut halal sah minum cai laut oh masalah laukna lauk urang meunang lauk halal. Cenah digoreng heula mangga. Acena minyak deuk di dahar atah bae mangga. Masalah. Asal ngadahar nu atah mah ulah deket kucing doang sakitu doang. Bisi cak kucing jipan sareng jeung aing. Moal kebel asana nyana sasadana kos aing cak nyana. Ngin keur carita halal-halal bae. Urang meunang endet, endet budak bari teu nyaon ka endet. Endet teh anak gabus. Ngarana endet boncel tau mah ngarana boncel atawa endet leutik segede kieu moal aya boncel gede moal aya boncel mah leutik sebab ngagedean jadi gabus jadi boncel mah leutik eta kos kitu ngarana anakna eta kurang barang di barang meunang mancing di kieu bagus amat ti gabus sekena bagus amat ti gabus. lakum walisayyarah. Mataan teh maksudna tamtian karena nyenangkeun ka aranjeun kabeh. Takulunahu pikeun jadi kadaharan ku aranjeun didahar mangga ai bari kimah. Walisayyarati jeung pikeun anu leleumpangan jauh musafirin minkum yatazawadunahu. Jang jadi bebekelan kurang dijin timbel ah deka Surabaya dek Zarah Wali Songo tembuga lauk alhamdulillah loba jasa sakilo ge ieu mah goreng teri digoreng teri mah pan bisa digoreng digaringkeun sabulaneun bisa digoreng pake bebekelan mangga. Atawa didengdeng, dideeng cek urang Bandung mah, dibeulahan, diamisan. Eta kan kuat seminggu, dua minggu. Atawa ayeuna mandek sakalieun doang, gitu, digoreng bae atawa dipindang, dibawa meunang, meunang jeung masalah walis sayyarati. Allah ngabebaskeun kahalalanana. Bikin didahar ku aranjeun sebagai kaladatan kanikmatan oge pikeun sayyarati jang bebekelan bagi jelema-jelema anu nyaba halal. Ngeningat ka Syekh Nawawi. Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia. Syekh Nawawi At-Tanara hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional. Mualaya tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiron wa batinan. Pernah anjeunna maot sanggeusna maot kuburanna digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus itu satu tahun naya kudu digali dihijikan tulang nak ye jang kuburan anyar deui memeh dijin logak-logak instruksi raja saat etak seperti itu galilah kuburan tok dihijikan pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene, Ibnu Hajar beleger kene. Tete pandirinya teh urang lamun deka Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar, belah dia Imam Romli kuburanana teh jajalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi. Tete teh balaleger kabeh. Laporan ka raja, ada beberapa mayit yang masih utuh, bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup. Raja langsung ningali kadinya. Begitu ningali, cak raja pendem deui bae beusi bahaya. Dipendem deui, maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haitami aya. Kan kuari beus areuweuh deui baheula, Romli. Kemudian belah dituna Syekh Nawawi. Jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balaleger dikubur deui di dinya. Ieu bekeur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Belah diuna terus dizarahan kurang Indonesia, orang Indonesia mazarah terus hobi tiba heula orang Indonesia mazarah teh. Nuzarah bener, nuzarah teu bener sarua bae. Sebab nuzarah bener mah tuh jadi itibar aing gerek maot kirim doa oge bisa zarah bener kene. Nuzarah teu bener menta info. Naon nu kaluar euy. Eta kos kitu. Teu balener. Nah, ya Syekh Nawawi kebelah dieu pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi. Diderot dimimiti. Ti dieu ka jauh kene aman eueuh masalah. Berbagai kuburan nu lain mah aman bae. Pas datang ka makam Syekh Nawawi. Bletro. Potong. Potong beko. Nyokot deui nu anyar. Pas pelebar dia bletrok deui. Potong didatang ka 11 beko potong kabeh. Lain lalagaan. nu terakhir nu kabeh mah muriang dan nu kabeh mah muriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bulat rok nyandana dibawa ka rumah sakit maot. Kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah. Oh, cak Raja Pahat teman di zaman Raja Pahat. Makam siapa ieu mah cara Syekh Nawawi? Nawawi diceritakeun gitu. Oh, ceritakeun sejarah nanti baheula-baheula gitu. Pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu. Ieu makam, ieu jalan tol tak ka dieu teh set. Ada kurang munjarah di dieu pas tembok. Pas tembok. Sekali-sekali ke Mekah tuh. Aduh Gusti Allah, eta Syekh Nawawi. Karanganana 112 anu eta geus tercetak. Nu masih encan tercetak, masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi. Nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan. Masih puluhan arsip geus dibikin can dicetak ka buru maot Syekh Nawawi. Jelemana leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS. Hei mah geuna terus terang we sebab diharepkeun ku lagi bebeja nyana kula kajati begitu kajati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina. Saya ini kiainya di sini saya kira. Tangkorak sia bar. Bebeja kiai purukutut jae geun bebeja kitu mah. Kedua orang PKS. Kumpul di mate geus ngobrol nyaritakeun nyana saya PKS balah DPR PKS di ditu di kulon. Deut-deut. Beres, cerita ke saya kiai PKS, saya kiainya. Aduh, ibu dak cabokin doang sekurang. Kiai si bebeja, tukut tukut bebeja jadi kiai mah, aku mah engke baik. Kiai kanyawan iya, polisi kita tukut bebeja, kiai kanyawan iya, polisi abri tukut bebeja, kiai kanyawan, kiai geng kiai kanyawan. Oh, orang kiai Golkar, tuh kanyawan. Iye orengana nu sok ngarusak ka kiaian teh iye iye aing greget jasa buku ka Golkar mah geus. Kisah Nawawi. Ya mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh, lindeuk dibacana istimewa. Begitu ia dibaca ku ulama Mesir kaget nyana. Di suratan da Syekh Nawawi teh begitu ditanyakeun urang mana Syekh Nawawi, urang Indonesia. Di mana Indonesia na kronjo. Weh, kronjone saking pundi ge. Saking tanara, wede, iya, tak etak kos gitu tak, percis jawana mengkolon tu. Ayah wedehan, wede, itu betah rajeng kan itu guys, mulai itu rajeng guys kan itu terus, ya, jawane ana wede ge. Ya Allah, cek urang Mesir teh, oh, iya mah pinggir laut, basisir bener. Ah heran, heran, urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu. Lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet. Jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek, awakna nganaon kitu ngaranna teger, tapi otakna ieu adalah otakna mengpelehe. Lauk mah kos kitu beda jeung daging. Mun daging, mun daging. Karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging. Ayuh, sia berat eta. Imam Ghazali teh ye. Hujjatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh. Cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti, mendak disuratan ku ulama Mesir. Disuratanna nasetik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra, amis di jero. Hilan Nawawi tenar. Kef, sakitu doangnya nama. Kef, wassalam. Mesir. Baca Qusay Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kot. Beres. Wassalam Nawawi. Dibaca kunya na. Ainu aing mati lu hurufna kaf hakap iya pak nya nama dua kok kop jeung todot eleh aing cek nya teh. Jadi saya tik saya dari mama. Yurat urang mah pansuratna dua lembar. Paranjang bari maksudna mah sautet doang. Santri nyuratan ka bapana, patut paling edek menta beas. Yuk mau panjang jasa surat. Waduh yang terhormat ayahanda di rumah. Dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini. Waduh sama dengan diderita. Bangunan derita. Waduh malam kehujanan, keanginan, siang. Aduh tamat meren di luar bae budaknya. Hitung-tungan seetik doang. Tidak ada lain. Terakhir minta beras bah. Ya Allah cak bapak nanti tak tadi bayar tuh. Panjang ting dah surat panjang ting. Panjang ting. Kok ay, surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini disertai dengan suara cecak dan lain sebagainya, tetapi ingin aku ingin mengutarakan isi hatiku tetapi tidak sampai nanti saja besok bersambung teu bisa net nyebutin aku cinta padamu teu bisa mesti ditolak kata eta baheula mah baheula koske kuari mah SMS aku cinta padamu. Beres, geus. Beda baheula jeung kuari. Na ieu keur carita surat panjang teuing eusina mah eueuhna naonan. Teu bagus teh cek ahli bilagah. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkat teh meunang cauhan sip doa. Aduh capek gawe teh gawe. Itu bagus data, itu bagus. Ibu kerjaritan wayang berkat, kerjaritan ibu kerjaritan wayang berkat. IQ mang ngariung, jam sabara, badai isa, guys, datang kadinya, langsung baik guys, langsung beres, amin amin, guys, baik bubar baik, masya Allah, berkat nak katuhu kencang, datang kepotong, tidak itu hebat itu tugas itu, singkat padat, guys, pokoknya. Aduh, kuari mangariung kudu tausiah, be tausiah. Capek aing mah tausiah. Mending mun lobaan. Ngariung 7na aya 15an mah tausiah. Deuk nausiahan saha ieu. Teu teu bara ragus jaman kuari teh kos gararitu mah lulu. Nah, eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipake kaheran, kaaneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakeun ku pinter amat dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaepatea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyot. Kok ieu mah jadi pinter tak kaepatea kitu eusina. Dijawab ku Syekh Nawawi, qatu aing sanajan cicing di sisi laut, loba memang lauk mah, tapi aing mah tilok ngadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah. Tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah, aya wiridna Allahumma ya aliyu. Allahumma alimni ya alimu alimni ila gaza wa ya mubinu baini ila gaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila gaza dan seterusnya ta eta teh jampe paranti pantang laut pak pantang laut 40 poe ulah ngadahar laut meunang ngala aing mah 5 di warung los coba teh akur-akur kae burung ulah ngadahar laut eta kae santri ngadahar pan ai ka kiai na mah bareng 5an ai nu opatan mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar pan sia ngadahar laut emang tepat teh patang aing pan sia ngadahar teu meunang nang sorangan yang batur batu teh mana? Sia kos-kos teh dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Atuh sia dek pantang naon atuh ka kiai. Eta meunang batur teu meunang, aya nang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih abah eta. Macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk. Cak kiai da teu meunang ngadarna naon. Heh geus, endog mah ngadahar. Nya sia teh pantang lauk endog. Endog paling lauk, endog ngaranna ge. Heh sarua bae. Endog ge teu bisa, endog mah meunang. Ulah ge beberemna puputina mah meunang. Tolol budak. Nu maksud pantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna naon. Sangu bae jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah. Sangu jeung uyah dagingan saya teu masalah ge. Eueuh kuari mah pantang lauk kitu teh. Eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri. Tah eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk. Teh mantap pinter otakna masyaallah iyalah Syekh Nawawi hebat ya dipake ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Kiai Abdul Karim ai Kiai Abdul Karim make jas make sorban Syekh Nawawi mah make kopeh hideung dengdek leting mah make baju gejore pan anu diciuman eta ka Abdul Karim. Wah, aduh. Cek sana bae teh aing padahal kiai na mah. Tawadu jasa Sayyidina Nawawi, masyaallah. Begitu ditanya masalah, ditanya masalah. Nah, iya siap. Ayo siap bongan make jubah siap. Tanya masalah. Atau teter begitu teter kaget emangnya bisa ngarang teter teka arti nu bisa ngarang bisa teter gitu ya, otomatis keluar dari kajeroh lah itu dibeja aku bahwa kiai nanu iya kajeroh ganti pakaian pakaian nu tadi teh dipakai Syekh Nawawi seru guys letik napan akur letik nama keluar deh begitu keluar bagaimana puncak ngomong orang mah masalah sakieu bae banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 pan cek Syekh Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun deuk nanya-nanya silakan wuh bertubi-tubi ngon wuh terus dijawab-jawab cek ulama ieu tadi mah bodoh pan kuari mah pinter nya tah jadi henteu ngisinkeun mun ku ari mah heuh sia sakitu bae teu bisa awas geus kuaing henteu nyalalin nepeula ka sisi abe pamorna sarua jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun ku ari ulama ku ari heuh sia mah teu bisaeun hay kadieu make bae jubah sia ku ari mah urang ku ari kos kitu da pagaweanna teh saya nawe henteu sopan kalau teh gitu begitu aya kiai anu heran ka Syekh Nawawi sanggeus heran aya nu teu percaya ah jelema leutik kieu pinter Ayah tu percaya cak kiana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang, zohirna doang, can puguh batinna. Eta pan kanyahoan ku Senawawi. Kanyahoan tak ku Senawawi aya jelema pikiranana kos kitu teh tah ka Senawawi kan kanyahoan. Senawawi mah teh hese-hese. Begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun, dret ya oyang tah. Bangunan, weh, cak kiana. Dikieukeun deui beres deui. Cak guru dia waktu menang sambarangan. Kopea dengdek milu dengdek bangunan. Eta Senawawi ngalalakon lakon gitu. Masya Allah, lain bantrak-bantrak ini. Orang mah kopea dengdek datang kak. Biasa-biasa bae orang mah. Aduh, Masya Allah. Malah mah disengserikan bang bara dengdek kopea siata. Oh kangar, Senawawi mah ngadengdekin kopea bangunan dengdek. Drek. Wayang gitu kan. Woi, tuh. Kieu keun deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Senawawi. Masyaallah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, ya Riyad, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Senawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa. Tapi ku Senawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna majazna dilempeng-lempeng karti bae ku urang. Cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Senawawi. Masya Allah moal kaharti. Moal baik kajian ku tapi ku Senawawi dibongkar di pretel di muprodat jadi baik kaharti. Aduh alhamdulillah luar biasa. Lamun Senawawi dikubur di Tanara Asana. Taneuhna beak. Taneuh beak Gunung Hajat nyokot, Gunung Hajat nyokot. Oh, geus pokona mah dicarokot di karario komo kunduk masang buntut mah menta impo. Menta diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya. Lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi. Masya Allah. Teangan. Kunu boga. Iya. Kunu boga. Naon perusahaan. Cetak kitab. Lantaran Syekh Nawawi. Nantekannya. Hoan teangan. Yuk ke Mekah. Di mana iya Syekh Nawawi. Teak. Ngesugih jasa. Nuboga percetakan. Kuari. Ngek dibikin harta. Na iya. Percetakan terus. Bete erun-erun. Mendunia. Di teangan Nawawi na tidak ngaku nya na tidak ngaku tak datang ke maut tidak ngaku baeng geus embung kula mah penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh namun kuari wow kugu nyetak ge hayang eta hayang kabeli Mio kebeli Avanza, yang kebeli Innova, justru cetak-cetakan tekos gitu malah dihandapna laya juzo tobu bigori izni. Oh, bigori izni anu nakilihi. Itu menang. Gitu menyebar luaskan, menempotokopi, dan lain sebagainya. Tambah ya izin. Mun bener eta ilmu pimang paten lah tuh mah gak baik. Cara Syekh Nawawi. Ih, diurang mah tidak boleh. Awas. Naon sebabna aset besi lengit. Aset besi langit geus teu mangpaat elmuna nu mantak nyieun mah nyieun nukil mah nukil teu mangpaat naon sebabna lantaran orientasina aset lain ka mangpaatan lain ka mangpaatan elmu Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan ku nu bogana ih tetep bae aya padahal mah nyumput nya nang besi ka panggih sika panggih ka aing dibere jang naon eta duit isuk ka geto ge pae cekana jang naon mending mangpaat bae masyaallah. Mantak mejehna boga ulama modal Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillah ya rabbil alamin. Yeuh teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tuku ari urang ulah ngadahar lauk cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu dahar tengena otak beki bie. Mending ada harba ada dasar bekinya nama itu. wa hurrima alaikum saydul barri jeung diharamkeun ka aranjeun kabeh saydul barri buburan binatang daratan. Binatang daratan wa huwa mayaisu fihi minal wasyin makul binatang anu hirup nangan di darat doang tina sato kesit anu sok di dahar taya-taya binatang-binatang daratan sapi leweng, onta leweng, munding leweng, domba leweng, unca leweng, kijang leweng dan lain sebagainya nu aya di leweng-leweng anu halal nu sok di dahar na yeu diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma selagi aranjeun kabeh langgeng keur alihram mun keur ihram haram ngabuburon haram ngadaharna haram ngabuburona maehanana haram ngadaharna. Tapi lamun teh anu ngabuburona mah anu halal didahar ku nu keur ihram atuh teh naon? Zaid ihram, Khalid teu. Ki Khalid manggi uncal, ditewa ku nyana dibuburon atau dipanah, digoreng, haju didahar ku kabehan. Teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon ngan nu ngabuburona batur nu halal teu naon. Ulah sote nyana nu ngabuburon nyana nu ngadaharna minji hati ngabuburona haram minji hati ngadaharna ge haram teu meunang wattaqullaha allazi ilaihi tuhsarun kudu sareun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkan umat manusia di zaman Kanjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kanjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden, nu jadi raja, nu jadi menteri, jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi camat, jadi lurah, nu jadi RT, jadi kiai, nu jadi wali, anu jadi nabi, nu jadi rasul, nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkan kabeh menuju Allah Subhanahu eueuh nu kasingsal teu bisa aya nu kasingsal eueuh hiji-hiji acan nu bakal henteu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teu salamat ngagejebur yalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang said tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah sebab urang bakal dikumpulkeun bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye. Uhilla lakum dihalalkeun karanjeun ka basaidul bahri, buburon lautan. Nu aya di laut teh eta adalah mutiara mutiara ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojayna jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus tambah ka parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ilah ilmu marifat eta kurang bisa diteuleuman sok teangan ilmu marifat marifatullah wa rasuli supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleu mun teu bisa neuleu urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung irodat Allah. Dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae, perdetik-perdetikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Na ieulah ngaranna ilmu marifat. Uhillalakum saydul bahar, halal teangan coba ge ilmu marifat. Wa ta'amuhu halal, kadaharan-kadaharan bar yane ye, termasuk kana ilmu-ilmu syariat. Berarti kudu ditempuh la ta'amu, lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah, jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah, jang nuleuleumpangan menuju akhirat. Lantaran leleumpangan teh aya dua rupa, aya leleumpangan di dunia, aya leleumpangan akhirat. Aya jelema, aya jasad nama di dunia keneh, tapi geus berperasaan di akhirat bae. Matana di ka akhiratkeun, celina di ka akhiratkeun, leumpangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli marifah, yalah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanna naon? Yalah ilmu muamalah, ilmu ubudiah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapi, teangan syarat jeung rukunna. Salatna nu rapi, syarat jeung rukunna. Hajina nu rapi, syarat jeung rukunna. Kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna, kabelah dituna. Ieulah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna. Bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakaha, urusan pertikahanana kudu nyaho. Datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saydul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurimalaikum saydul bar, diharamkeun karanjeun kabeh saydul bar. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani, ieu adalah saydul bahar. Aya alamul jismi, saydul bari. Haramkeun saydul bari nu mahsus-mahsus. Ya we, ulah aya kesenangan-kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleu nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus. Eta moal waka jadi wali kos kitu mah. Berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku ari urang tanggal hiji haji puasa, iraha tanggal hiji hajina Jumah geus nyaraho kabeh haji paruasa kabehan. Letik Mang Ajal. Tanggal hijina poe Jumah. Hiji mana kemis. Malam Jumah aya 7 darjat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak. Bakal istimewa nuturkeun falak. Sebab ru'yat tanpa palak moal bisa. Ngeru'yat, ru'yat takur jeng palak moal beres. Malakna nu bener ulah tilu darjah di jensa darjah satengah. Batur ge ngaritung. Namun nuturkeun ahli palak ti Ramadan datang ka Syawal, datang ka Haji, pas kabeh. Anu kamari teu nuturkeun ilmu palak nuturkeun ru'yat buah benar buah henteu, mudah-mudahan bener, tapi wallahu a'lam. Nu puasa rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin. Sedangkan malam Jumat geus tuduh darjah. Malam Jumat geus tuduh 7 darjah. Dunia ahli palak astronomi kelas dunia ngitung ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di Padang Arfah numantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh itu akbar apa henteu, padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae. Mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula. Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat. Ya iyalah disebutna haji akbar, dihitung ku ulama teh tanggal 1na poe naon ieu. Supaya pas na engke akbar apa henteu. Gitu dihitung di kotret 2 × 2 = 4 berarti. Lamun 3 bulan teu diasupan. Cokot berarti. Dihitung. Masyaallah. Kudu dihitung urang deg kumaha di Indonesia, kumaha di Mekah, aya penghitunganana sarua. Jeung di Turki tafautna urang jeung Turki sabaraha, urang jeung Mekah tafautna sabaraha. Iyalah permasalahanana. Lantak moal akbar atuh taun dieu. Lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus tuduh darjah atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu tacak pikih eta ya, cak pikih kecuali di Mekah geus baruka heula di urang mah ulawaka heulana ulawaka Malaysia geus buka urang ulawaka sebab itu mah barat kulon di ulawaka heulanan tapi lamun di ditu geus atu di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang. NTB geus aya nu buka di ditu atuh kumaha urang geus teu kudu ruya teu kudu palak. Cek ahli pikih. Nek dilupakeun ka mana hayu sia? Hayu, da dilupakeun mana? Hayu ngomong sia. Hayu keur carita. Isukana urangku. Wari maulah loba omong nurbo nusalasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah anu milih atut mudah-mudahan menya ridho di bae segitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja kan yang iya banget-banget ayah oge ya. Duh cenah kiai nu menangna atut sebab perhitunganna lobaan atut tenang. Jadi supaya bunga heula, supaya nyeun petasan nyeunet petasan heula kena kadengin, kena bubungahan sakeudeung deui lurah diseret. Ji, engko gitu. Sebab jana geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna si amah sok aja salah bae. Aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai deuk diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kana ketat-ketat. Temenang sambarangan. Sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi. Nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa-mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus endek mendatangi. Lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar, kadanan tegas jasa mah. Ulah amburadul jasa. Ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan. Hendak nu boga besi. Sing lempeng. Aduh. Lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae. Geus kuari mulai diperbaiki. Sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus. Sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara. Aya sutradara ieu di balik ieu aya saha sutradara. Sebab shooting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradarana. Nah. Jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetep atut nu menang, cuman permasalahan tetep diangkat nu jadi gubernur nama tetep. Hayu geus kuatu. Hiji geus sakitu bae teu ngomong heulana, ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa. Tanggal hijina haji. Kemudian berarti dua na tanggal hiji haji na Jumat, Sabtu Minggu kuari tanggal seberapa? Tilu. Berarti urang puasa geus seberapa poe? Urang mana ye? Berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arpah. Edalah anu intina. Man soma saha jelema anu puasa yauma Tarwiyah dina poe Tarwiyah. Ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena. Ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanana, nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho gedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari, tanggal hiji. Terus anu geus tinggaleun kakarak nyaho kuari atuh isuk. Isuk mulai nedah terus datang ka tanggal 9. 8 ngaranna Tarwiyah, 9 ngaranna Arafah. Man shoma yauma Arafah, sajalma nu puasa di wong poean Arafah. Kana kafaratan. Eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah. Sana tahun nu unggeus jeung tahun nu bakal. Jadi dua tahun nu unggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tama lamun datang ka teu puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana. Ca Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arpah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laleutikna. Kadenge ku cilik urang, urang teu puasa. Tol. Bolon teu majelema. Masyaallah. Jadi berarti lamun Arpahna mun lebaranna poe Minggu, Arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu Tarwiyah Arpah. Teu manggeus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh peureum geus boga. daripada benda nele tipi nele pemandangan pemandangan anu lain ka Gusti Allah neta mendingan di jero kamar hees ai lebaranana ajengan kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam tamut lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal pae hate teh moal pae lamun hate teu pae teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus pae nu handap boro-boro hate etana bae atuh pamajikan bungeun puyeng aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah munna teh hirup teh boga harta disedekahkeun harta hirup ngaranana boga ilmu disedekahkeun harta hirup ngaranana ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur harta hirup ka murid bageur ka tetangga bageur nah hate-hate hirup ngaranana karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban enggeus sanak kiai kurban mah terus bae boga mah hayu bae 2 3 4 5 oh masalah lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana geus dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana geus dihampura deui bae ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana masyaallah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu ngeboga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabara urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditunang buagah kula ieu naik sorangan eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 deuk nu ku sorangan bae masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi weh tujuhaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu sa nu kula ieu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah eueuh masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok kaya ongkong nggak masalah kan kos gitu. Iki sapi sorangan jadah kulama hiji masalah ah ndek ketujuhan be mangga be hiji sorangan be mah tapi mumpung orang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikin tah orang lembur ke fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyilek-nyilek deui bigan nu hebat bata bigan atau aya penampungan dirinya rusok di osok dibagi-bagi ke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran be tulis kerente na geus bro masalah ngan eta mah keur carita Abdul ngecek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji ma la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tong makabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cek Gusti Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ye, tama ja wiridan biasa. Cek Kanjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Tama ja wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji mun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sejen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunia eusina di belakang cak bakal beratan eta masyaallah matak cek kula mah loba-loba besi ngambai hiji bae ieu teh maksudna mah lain kitu kayak kitu deui hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat bu gede jasa ganjaranna ah maca ah nu loba lain cara nu tadi siada yo sia tamat tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kuna engke ngamai nu ieu ka dieu tamat geus jelema nyeritakeun salat di Mekah teh ah oh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik ke Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat bae blon lain kitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabehan minggu selanjutna ngaji deui ngaji deui minggu ka selanjutna ngaji deui jadi preean ieu mah geus ngaji perenangan lebaran doang lebaran eta doang pre minggu berikut ngaji deui terus ngaji deui ngaji bae salila urang panjang umur ngaji berarti Allah pre eta jadi kiai ku bae eta ka Mekah ulah nyanyikeun ka Mekah ulah nanyakeun ka Mekah tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung ki uci kitu sakitu bae nya sama tanya engke ceknya na kapangi oh berarti ka ditu ceknya na henteu atuh henteu iya tama kumaha nyana bae engke jawabanna balik ti markah tanya kapangi sih henteu jeung kiuci di ditu kiuci mana kiuci cilong jente ya teh mah henteu jinganan itu mencaknya na kapangi nyaho nyana nyaho okos okos berarti aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu. Teh sil ke jadi kapanggih ku kertoa. Bener. Huh, cenah siana. Kiai jar ku kula dikieu-kieu, aju nembalah henteu. Atuh okos doang ta mah. Aya aya bae. Jadi sekali deui eueuh libur, libur nangan minggu isuk doang, insyaallah minggu selanjutnya ngaji, ngaji, ngaji, ulah nanyakeun ka Mekah. Bisa kitu bae pokona mah geus. Kelek jejer emang nusa benerna ka Mekah apa henteu sih. Jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170. Nu sajeun aya 400 babaturanna teh. Dipetes aja kaya kene, subah. Eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan. Tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani. Berarti Menteri bagus temenang nanda tangan pisa. Hiji nu plus kedua nu susulan. Yes, baik. Ditangguhkan ke satu, ke Senin, ke Salasa, ke Rebo. Itulah harapan jeung harapan, harapan jeung harapan. Asana cek ulah nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi. Cek hate ngan mere support bae terus bae ka dua kanu memperjuangkeun. Mantak cek ulah ngaji bae urang. Sebab kuduna berangkat ku ari ieu. Minggu. Minggu teh geus dibejaan berangkatna jam 10. Keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10. Tapi sakula kulaman ngaji bae. Kuari ye kudu nama berangkat nate jam 10 kuari ye. Tapi sakula kulaman ngaji bae. Salah pisah can. Tapi aya nu neuk ngabantu. Lantaran kula maye abah boga besan nu sok di urusan haji. Bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kaget. Oh, kiai mau berangkat. Iya, pakai PT apa? Bejakeun PT Uswah. Berapa banyak? Sekian. Ujarnya di bejaan. Belum ada apa-apa, belum ada kabar, belum. Yang lainnya ada kabar mah. Kabar apa? Bisa berangkat ditelepon Haji Yasin ditelepon, Pak Yasin, bisa nih berangkat asal nambah 40 juta. Cak Haji Yasin tangkorak sia meureun. Unggal jamaah jadi kudu nararamba caku lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok maningan teu berangkat tapi nyana ngomong ngakulatah anu dek ngabantu ah kalau buat pak kiai mah bisa berapa banyak 10 dibantu pokoknya kalau 10 berangkat. Ini di atas kertas namanya nama. Kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan. Tanggung jawab saya. Jadi geus bisa jasa kula mah 10 mata. Ngan lamun kula berangkat nu sejen teu. Mana teuing meureun pan Kiai teu bisa nulungan aing. Tah, ai manasik bareng, ai dahar bareng. Giliran berangkatnya na doang mana ting tambah sedih na maning te berangkat kabeh sekula itulah dongeng na ye kula mah bisa jasa jadi lantaran ayah nunges ndek ngebantu besan ges asal kasih tahu aja PT apa bejagan kukala udah tanggung jawab berangkat cuman bisa nanya na 10 emang ges sabar barakali kakula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu. Bener jadi 10 mata dibantu bisa jasa ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya nandeukeun kapal we kieu tah geus diputus bae kula tidak usah berangkat semua kitulah dongengna ngan kulantaran geus niat ke Mekah na, atuh tetap kula mah meunang ganjaran haji sarua. masalah. Jadi berarti geus boga ganjaran mun ngaji sementara eta mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah, tinggal hitung-hitungan we ka di akhirat. Nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang. Ya aing mah geus pol jasa niatna, kabehan geus pol. Cak menteri karena henteu dibere 10 20 juta. Ha, serahkeun Zabaniyah. Ya tah, beresan tah menteri aing. Ya guys, tanggung jawab guys sama. Dek kemana kan? Ya dek dikasumurkan lah. Sumuran, sumur di jahanam. Ayah mang, ayah guys sisa dia kan sama. Anu mun dibabetkan kadinya 1000 tahun tu datang ke handap. Boro-boro naik kalur ke handap ke candal tang 1000 tahun. Wangnya lama sama. Etalah. Nu bakal nembang sekredit. Sogok menyogok tadi balangkeunna ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan mah 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naek handap ge can datang ah ka kalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya anu sia naon ya aing ge disogok ieu ge aing mah ieu ridit hayo kita rame-rame geus. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Itulah kisah. Terjadi kesimpulan nanti na ayat ieu bisa urang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakeun to'ammu ilmu-ilmu syariat, menghindar ngajauhan tina alam jasmani. Lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus, ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana. Pake ku urang selama bisa dipake jang menempuh alam ruhani. Kudu dahar saeutik mah kudu nginum saeutik mah mangga, kudu sare saeutik mah teh gae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani. Carana to'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna tarekatna. Nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani, iyalah sok disebut Sayyidul Bahar. Lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna. Pindah alam. Aya sa di mana cicing sanajan di imah, sanajan di masjid, sanajan di majlis, sanajan di jalan, sanajan di mana nyana teh geus beda alamna asa misah jeung alam nu eta. Geus engke sanajan neuleuping-ping, neuleususu. Teu pengaruh. Teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah. Paling ge nyana molotot. Ieu naon nya eta nya? Eta geus kitu. Aya lain aya-aya deui. Saha teteh nu geus datang ka Sayyidul Bahri? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kuddisa sirruh. Abu Hasan Asy-Syadzili, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ghazali belah dieuna nu diurang teh Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, Syekh Asnawi Caringin, Nawawi Tanara, aya di alam-alam nu eta. Loba-loba deui nu sejena ge. Bahkan kuari ge aya, ngan urang mah teu nyaho bae. Teu nyaho bae urang. Aya. Nu mantak. Atuh hayang nyaho ka dijelma di deuleu bae ku urang. Jakeur balap, balap teh bakal kanyahoan ku urang. Mana nu tiheula, mana nu panderi. Mana nu setarna hebat. Mana nu jempingna hebat? Mana anu ngajalankeun motorna tapis cepet nyana datang? Ieu teh urang teh keur aya di sirkuit, keur balap kabeh ge. Sirkuit ngaranna teh keur balap, sebab urang kabehan muslim, kabehan mukmin, keur balap. Tet ngan aya nu datang ka sirkuit nonton nu balap. aya anu endek doang balap tapi teu boga motor, aya anu hayang doang tapi teu kesampean, aya anu ngurus-ngurus nu balap doang, aya anu balap tapi motorna mogok, aya anu balap tapi tinggaleun, aya anu balap datang. Ieu kabeh urang keur aya di lingkungan sirkuit. Naon sirkuitna? Nafsu. Laula mayadinun nufus. Nafsu teh eta adalah medanna. Jadi urang teh geu teh keur balap ieu teh menuju Allah. Menuju wusul ilallah. Aya nu ngan sakur ngadenge, aya anu neuleu nonton, aya anu hayang tapi teu boga kendaraan, aya anu siap tapi henteu setar, aya anu siap tapi tinggaleun. Tah ieu urang keur balap. Kabehan. Tah etalah caritana. Keur menuju Sayyidul Bahar hayang ma'rifatullah wa rasulih. Sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya anu datang ka rukun doang ngenal Allah teh. Aya anu datang leuwih ti rukun. Aya anu perasaan teh eta ibadah teh kos kitu teh ibadah. Iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anu geus embung disogok. Lamun magahan ngajina geus embungna naon, geus teu neuleun naon. Nyana magilaeun bangsa ka proposal-proposal bangsa ka kredit-kredit. Geus teu nyaritakeun urusan halal haram embung bae geus kos kitu mah dunia. Ta eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna, ai urang mah ahli kredit ngaranna. Ahli itu dunia, abid dunia, abid dirham, abid mobil, abid motor, abid jabatan, abid dan lain sebagainya. Urang ai geus abid Allah mah ngan ka Allah doang. Hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta bae ka ahli Allah Subhanahu. Kitulah ceritaan ieu ayat wattaqullaha allazi ilaihi tuhsarun. Mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiring nu ngagiring kana malaikat nu pake ngagiring kana seuneu lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara make pecut malaikat ngagiringkeun make pecut pan ieu aya jawaraan jelema teh poteskeun ku aing sia. Malaikat mah teu pernah belajar besi, teu pernah belajar karate, teu pernah belajar kitu di Bogor teh naon gara-garana? Ciwane azana dipites-piteskeun malaikat. Gelut bisa. Di malaikat, oh malaikat make seuneuh, wer. Ilaihi tusyarun. Ayo ka ditu. Ka mahsyar. Cak presiden teh saya mah jangan atuh kan saya mah presiden, tidak ada presiden. Saya mah kan raja, tidak ada raja. Saya mah kan RT, komo sih sama RT. Cak Tommy teh saya kan hansip seumur hidup. Ah, geus saya bukan. Ya Allah, digiring wae kabeh ge masyaallah. Wattaqullah sing sieun maneh ka Allah awas. Perhatikeun urusan haram, perhatikeun urusan halal, perhatikeun larangan-larangan ketika urang di dunia. Ingat urang jaga di alam mahsyar bakal digiring ilahi ka Gusti Allah. Mawa dokumen urang teh melalui pekerjaan urang jeung tingkah urang geus aya di dokumen eta. Bakalna urang ditimbang ya digiring ilahi tuhsarun. Ya Allah lamun dokumen urang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat, pinuh ku sodako ngabangun masjid ngabangun majlis pondok pesantren dan lain sebagainya mantep, tapi ternyata dokumen urang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh. Aya 10.000 kamari pamere lurah ti atut. Sia, ayo sia. Nya lurahna diseret nyesiana dibebeskeun. Heuh, sia. Gede henteu tapi ka neraka. Lah cenah kieu ka neraka ge eta mah moal kebel paling sakeng keongan doang cenah. Ulah dianggap sakeng keongan ge cek kana teu panas meureuh. Direrab doang ge panas. Koma eta. Aya kreditan. Didinya teh aya ngabohong, aya sogok, aya balak genep. Aya as. Aduh lain. Masya Allah. Singa dewa takulloh, wadakulloh, wadakulloh, wadakulloh. Zin, marana ka Allah. Anu allazi la yutusharun ka Allah ungkul mane bakal digiring. Digiring lain sakada digiring rek di BAP urang. Ya Allah, ya Rabbi. Untung amat anu loba ngalaksanakeun perintah Allah, rugi amat loba ngalaksanakeun larangan Allah. Mudah-mudahan urang kabehan dihampura sakabeh dosa urang. Mudah-mudahan urang kabehan dihampura mata urang dihampura, cili urang dihampura, suku urang dihampura, sungut urang dihampura, hingga urang menghadap Allah nu ditimbang nu bagus-bagus da doa. Leungit ku panasna ngaji. Mudah-mudahan we kakaparatan ta dosa-dosa teh ku hareudangna ngaji. Ku panasna ngaji. Ku pasedak-sedak na ngaji. Lumantak lamun teu hareudang mah henteu aya kiparat. Anu hareudang karek, mun hareudang aya henteu gegebeg, nu gegebeg mah pagong. Entek eta ngaji teh makin hareudang, makin kagencet, makin panas, makin laleungitan ta dosa urang. Ti lain lalagaan, lamun urang namilih tempat nu ngeunaheun, lalega ngopi, ngaroko, nambahan ta mah. Nambahan ta mah lain ngaji ta mah. Asana minggu hareup mana yang anu pagencet-gencet ge. Tapi nu jelas mah panasna eta jadi kifarat. Pasedak-sedakna jadi kifarat. Mudah-mudahan Allah ningalikeun ka urang sehingga timbangan urang jaga nu bagus-bagusna bae. Bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi alima salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.